Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian risalah al-usul al-thalathah karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas macam-macam ibadah yang wajib untuk diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dilarang untuk menyerahkannya kepada selainnya. Terakhir, kita sampai pada ibadah at-tawakkul, ibadah tawakal. Kita telah baca dalil dari Al-Quran yang disebutkan oleh penulis rahimahullah menjelaskan tentang tawakal. Kita juga sudah mempelajari beberapa poin yang berkaitan dengan ibadah tawakal walhamdulillah. Sekarang kita masuk pada jenis ibadah yang selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis rahimahullah, wa dalilur raghbah war rahbah wal khusyu' qauluhu ta'ala. Dan dalil raghbah, rahbah dan khusyu' adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-90. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka, para nabi dan para utusan-utusan Allah, mereka bersegera, bergegas untuk melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dan mereka berdoa kepada kami, menyembah kami dengan penuh rasa raghbah, rahbah dan khusyu'. Ayat ini khalafuddin azzakumullah disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala untuk menjelaskan jenis ibadah yang selanjutnya, yaitu raghbah, rahbah dan khusyuk. Satu ayat menjelaskan tentang tiga jenis ibadah, yaitu raghbah, kemudian rahbah, kemudian khusyuk. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah raghbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa pembahasan yang berkaitan dengan raghbah. Yang pertama, definisi raghbah dengan menggunakan ghain, raghbah. Definisinya dikatakan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menerangkan raghbah adalah mahabbatul wusul ila asyai'il mahbub. Mahabbatul wusul ila asyai'i al-mahbub, keinginan untuk mencapai dan mendapatkan perkara yang dicintai. Keinginan untuk mendapatkan dan mencapai perkara yang dicintai. Ini definisi raghbah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sebagian para ulama ada yang mengatakan definisi untuk raghbah sama dengan definisi untuk rajak. Definisi untuk raghbah itu sama dengan definisi rajak, harapan. Hanya saja raghbah itu lebih khusus. Tingkatan harapan yang ada pada raghbah itu lebih khusus daripada rajak. Ini pembahasan yang pertama, yaitu definisi ar-raghbah. Kemudian pembahasan yang kedua, perbedaan antara raghbah dengan rajak. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin. Dalam kitab Madarij As-Salikin, beliau rahimahullahu taala menyebutkan perbedaan antara raghbah dengan rajak adalah rajak itu adalah tama'un, rasa harap, semata-mata berharap. Sedangkan raghbah itu adalah talabun, talabun, tuntutan, tindakan. Dari perbedaan ini, khanafidina azzakumullah, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kita bisa memahami bahwa raghbah itu lebih khusus daripada rajak. Rajak itu hanya semata-mata berharap, berkeinginan, ingin melakukan sesuatu, mengharapkan sesuatu. Itu rajak. Lebih daripada itu, yaitu disertai dengan usaha dan tuntutan serta tindakan, maka itu disebut dengan raghbah. Disebut dengan raghbah. Dan dua perkara ini termasuk dari bentuk ibadah, rajak dan raghbah. Kemudian pembahasan yang berikutnya berkaitan dengan raghbah adalah, kapan raghbah itu dikatakan syirik? Kapan raghbah itu dikatakan syirik, dilarang? Kita telah mengetahui bahwa raghbah itu termasuk dari bentuk ibadah. Seseorang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk mewujudkan harapannya. Maka di sini muncul pertanyaan, kapan raghbah seseorang itu dilarang dan terhitung termasuk kesyirikan? Dikatakan oleh para ulama, sifat raghbah itu bisa menjadi kesyirikan apabila diserahkan kepada selain Allah. Dan kesyirikan di sini ada dua. Bisa jadi raghbah syirik besar, bisa jadi raghbah syirik kecil. Tergantung bagaimana dia menyerahkan rasa raghbahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sifat raghbah menjadi syirik besar adalah ketika seorang hamba berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba memiliki keinginan yang kuat, memiliki harapan yang kuat, namun harapannya ini tidak digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berharap perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali Allah semata. Dia mengharapkan perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah, dan dia mengharapkannya dari selain Allah. Maka raghbah seperti ini terhitung syirkun akbar, syirik besar, dan bisa membuat pelakunya keluar dari Islam wal'ayadzu billah. Kemudian raghbah menjadi syirik kecil, yaitu ketika seorang hamba berharap kepada makhluk pada perkara-perkara yang dimampui oleh makhluk tersebut, namun pihak yang berharap bergantung kepada makhluk tersebut. Jadi dia mengharap sesuatu dari makhluk, sesama makhluk. Sesuatu yang dia harapkan itu bisa dipenuhi dan bisa diwujudkan oleh makhluk tersebut. Namun dirinya dalam hatinya terdapat rasa bergantung kepada makhluk tersebut. Maka di sini tingkat kesyirikannya kecil, syirkun asghar, tidak sampai membuat dia keluar dari Islam, namun dia telah terjatuh dalam dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar yang ada, yaitu syirkun asghar, syirik kecil. Ini beberapa pembahasan berkaitan dengan ar-raghbah. Kemudian ibadah yang berikutnya yaitu ar-rahbah, dengan menggunakan ha. Kalau tadi dengan ghain, raghbah. Kalau sekarang dengan ha, rahbah. Beberapa pembahasan yang berkaitan dengan rahbah. Yang pertama adalah definisi ar-rahbah. Definisi rahbah. Definisi rahbah adalah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, mereka mengatakan rahbah adalah istimrar faza'il qalbi minallah hatta yuaddiya ila fi'lil awamir wajtinabin nawahi. Rahbah itu adalah terus-menerus takut kepada Allah hingga mendorongnya untuk melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Terus-menerus takut kepada Allah hingga membuat dia, hingga mendorong dia untuk melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Kalau kita memperhatikan definisi ini, khanafidina azakumullah, definisi ini sama dengan definisi al-khawf. Sama dengan definisi al-khawfu minallah, rasa takut kepada Allah. Hanya saja definisi ini lebih khusus, ada nilai lebihnya. Kalau al-khauf itu semata-mata rasa takut, tapi kalau rahbah itu ada nilai lebihnya, yaitu rasa takut yang sifatnya kontinu, terus menerus. Pada semua keadaan dan kondisinya dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ndak musiman, yang membuat dia menjaga perintah, melakukan perintah dan meninggalkan sejauh-jauhnya larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini definisi ar-rahbah. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah perbedaan antara al-khauf dengan ar-rahbah. Perbedaan antara al-khauf dengan ar-rahbah. Secara garis umum, dua ibadah ini sama, yaitu rasa takut. Namun di sana ada sisi perbedaan antara khauf dengan rahbah. Bagaimana perbedaan tersebut? Disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Imam Abu Hilal Al-Askari. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Hilal Al-Askari, beliau menyebutkan ada dua perbedaan antara khauf dengan rahbah. Perbedaan yang pertama adalah dari sisi waktu, dari sisi waktunya. Bagaimana itu? Kalau al-khauf waktunya cepat, ringan, sebentar, semata-mata muncul, terbesit dalam hatinya rasa takut, maka itu disebut dengan al-khauf. Al-khauf, yakni terbesit dan tiba-tiba muncul dalam hatinya rasa takut, itu namanya al-khauf. Sedangkan ar-rahbah waktunya itu berkesinambungan, kontinu, terus menerus, tertancap dalam hati seorang hamba. Rasa takut yang sudah tertanam dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada semua kondisinya. Ketika dia melihat perintah, takut jangan sampai saya melalaikan perintah itu kemudian dia melakukannya. Ketika melihat kemaksiatan dan larangan-larangan yang ada, takut jangan sampai terjatuh pada larangan itu kemudian dia meninggalkan larangan tersebut. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, al-khauf itu terjadi secara umum. Terjadi secara umum, yakni terkadang seseorang itu takut dari perkara-perkara yang belum jelas. Yakni umum, bisa jadi dia takut dari pihak yang memang jelas-jelas pantas ditakuti. Bisa jadi pula dia merasa takut dari pihak yang belum jelas apakah layak untuk ditakuti atau tidak. Ini al-khauf, yakni sifat dan watak dasar seseorang itu khauf, ya. Misal orang itu mau melakukan perjalanan safar, ya. Dia melewati sebuah jalan. Jalan ini terkenal banyak penyamun, banyak perampoknya. Dia takut, ya. Takut melewati jalan itu dalam keadaan mungkin saja ada penyamun betulan, mungkin saja tidak. Itu namanya khauf, tabiat seseorang. Tapi kalau rahbah, maka dia adalah rasa takut dari pihak yang memang diyakini pantas untuk ditakuti. Memang pantas untuk ditakuti karena dia memiliki, dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki perkara yang bisa mencelakakan kita, perkara yang bisa mencelakakan seseorang. Memang pantas untuk ditakuti karena memang dia memiliki kekuasaan atau semisal itu yang bisa mencelakakan orang lain biidznillah azza wa jalla. Ini dua perbedaan yang disebutkan oleh para ulama antara khauf dengan ar-rahbah. Tayyib. Kemudian ibadah yang selanjutnya yaitu al khusyu'. Pembahasan yang pertama berkaitan dengan al khusyu' adalah definisi. Definisi al khusyu'. Banyak sekali definisi yang disebutkan oleh para ulama ketika menyebutkan al khusyu'. Dan definisi yang paling bagus dan yang paling mencakup adalah definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Definisi yang paling bagus, yang paling baik untuk mendefinisikan al-khusyuk adalah definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Majmu' al-Fatawa. Beliau mengatakan, menjelaskan tentang definisi al-khusyuk, huwa al-khudu'u lillahi ta'ala was-sukun wat-tuma'ninatu ilaihi bil-qalbi wal-jawarih. Khusyuk itu adalah ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rasa tenang dan tumakninah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan hati dan anggota badan. Ketundukan dan rasa tenang serta tumakninah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hatinya dan anggota badannya. Ini definisi khusyuk. Seseorang hamba tunduk kepada Allah, tenang mengingat Allah, tumakninah ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya tenang, hatinya tunduk, hatinya fokus, konsentrasi ketika dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan anggota badannya juga demikian, sibuk dengan ibadah kepada Allah dan dijauhkan dari tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat, tindakan-tindakan yang bisa merusak ibadahnya. Ini yang namanya khusyuk. Betul-betul fokus, konsentrasi, hatinya itu fokus, konsentrasi, tidak kosong. Anggota badannya juga khusyuk, tumakninah, tenang ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang namanya al-khusyuk. Kemudian pembahasan yang berikutnya berkaitan dengan al-khusyuk. Macam-macam al-khusyuk. Macam-macam al-khusyuk. Al-khusyuk itu ada dua macam. Khusyuk itu ada dua macam. Yang pertama, khusyu'un khas. Khusyu'un khas. Khusyuk yang bersifat khusus. Khusyuk yang bersifat khusus. Maksudnya adalah dikatakan oleh para ulama, hudurul qalbi waqta talabbusihi bi ta'atillahi azza wa jal wa sukunu zahirihi. Maksud dari khusyuk khusus adalah konsentrasinya hati ketika dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Konsentrasinya hati ketika dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tenangnya anggota badannya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksud khusyuk yang khusus, yakni rasa khusyuk yang terjadi khusus ketika ibadah, pada kondisi-kondisi tertentu saja. Ketika dia hendak sholat, fokus hatinya untuk Allah, sholatnya bukan untuk yang lain, konsentrasi penuh, bacaan-bacaan yang dia baca dihayati, ditadabburi, rukun-rukunnya dipenuhi, kewajiban-kewajibannya dilaksanakan, sunnah-sunnahnya dijalankan, hatinya fokus, anggota badannya tenang, tumakninah ketika sholat, tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang lain, hatinya tidak dipalingkan, tidak dikosongkan, atau tidak diisi dengan pikiran-pikiran yang menyibukkan. Betul-betul ketika dia bertakbir, takbiratul ihram, menghadap Allah ketika sholat, langsung otomatis hatinya tenang, badannya tenang, fokus, dan yang ada di pikirannya hanya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang namanya khusyu'un khas, khusyuk yang khusus. Jenis yang kedua, khusyu'un am, khusyu'un am, khusyuk yang bersifat umum. Maksudnya adalah dikatakan oleh para ulama, al-khusyu'ud da'im fi qalbil mu'min. Khusyuk yang bersifat umum maksudnya adalah rasa tunduk dan ketenangan yang terus-menerus ada pada hati orang yang beriman. Rasa tunduk dan tenang yang terus ada pada hati orang yang beriman, itu khusyuk yang bersifat umum, yakni ketenangan yang ada pada hatinya, kefokusan yang ada pada hatinya, itu pada semua kondisinya, tidak terkhusus ketika ibadah saja. Pada semua keadaan, semua tindakan, semua aktivitasnya, itu khusyuk hatinya. Ini lebih mendekati sifat al-muraqabah. Ya, khusyuk yang umum ini itu lebih mirip dan lebih identik dengan sifat al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa semua tindak tanduknya, semua ucapannya, semua yang ada dalam hatinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia hendak mengucapkan sebuah ucapan, dipikir terlebih dahulu ucapannya benar atau tidak, manfaat atau tidak, boleh atau tidak. Kenapa? Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ucapannya pun diatur. Ketika hendak melakukan sesuatu, hendak bertindak, dipikir terlebih dahulu, ini tindakan saya benar atau tidak, tindakan saya ini boleh atau dilarang, tindakan saya ini dibenarkan atau disalahkan, dipikir. Kenapa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di situ dia akan bertindak, tindakannya diatur. Dimekan pula apa yang ada dalam hatinya, keinginan-keinginan, ya, perasaan-perasaan yang ada dalam hatinya diatur. Jangan sampai ada dalam hatinya, ya, apa namanya, pikiran-pikiran yang kotor atau pikiran-pikiran yang jahat terhadap saudaranya, kedengkian, dendam, hasad atau semisalnya, dibuang jauh-jauh, dikontrol hatinya. Kenapa? Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jenis yang kedua ini, ikhwan fillah azakumullah, dikatakan oleh para ulama, la yakunu illa lil khawasil mu'minin. Jenis yang kedua ini hanya dilakukan oleh hamba-hamba beriman yang khusus, ya, Tidak semua orang yang mengaku beriman bisa mewujudkan sifat khusyuk yang kedua ini. Tidak semua ketika orang itu melakukan sebuah tindakan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi watak dasar manusia itu ceroboh, gegabah dan tergesa-gesa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan khuliqal insanu min ajalin. Manusia itu diciptakan dari sifat ketergesa-gesaan. Ceroboh, gegabah, tanpa dipikir langsung dilakukan. Setelah dilakukan baru dipikir, ya. Benar enggak ya yang tadi? Wa ila akhirih. Kalau salah mulai bingung, kalau benar ya sudah. Itu watak dasar manusia. Maka untuk menerapkan dan menanamkan sifat khusyuk yang kedua ini enggak sembarangan. Butuh keimanan yang kuat, butuh makrifat yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang rasikh dan ketakwaan yang terus-menerus yang ada pada dirinya. Kalau dia bisa mewujudkan khusyuk yang kedua ini, otomatis khusyuk yang pertama gampang. Ketika ibadah dia akan lebih fokus. Di luar ibadah saja dia tenang, bisa mengkontrol dirinya, bisa menguasai tindakan ucapan dan hatinya, apalagi ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa pembahasan berkaitan dengan raghbah, rahbah dan al-khusyu'. Kemudian jenis ibadah yang selanjutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dalilul khasyyati qawluhu ta'ala, dan dalil al-khasyyah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 150. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhshawhum wakhshawni." Jangan kalian takut kepada mereka. Takutlah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini khanafidina azzakumullah menjelaskan kepada kita bahwa sifat al-khasyah itu termasuk bentuk ibadah. Karena dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk takut, khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan Allah melarang hamba-hambanya untuk takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ketika Allah memerintahkan kita untuk melakukan perkara ini dan melarang kita untuk menyerahkannya kepada yang lain, menunjukkan bahwa amalan itu adalah ibadah. Harus diserahkan hanya kepada Allah, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan yang berkaitan dengan al-khasyah, yang pertama, definisi al-khasyah. Definisi al-khasyah. Dikatakan oleh para ulama, definisi al-khasyah adalah faza'ul qalbi minallah ma'al ilmi والتعظيم والإجلال والمعرفة حتى يؤدي إلى فعل الأوامر واجتناب النواهي. خشية adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai ilmu, pengagungan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mendorongnya untuk melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Sehingga mendorongnya untuk melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Tayyib. Ini definisi al-khasyah. Seorang hamba takut kepada Allah. Dan rasa takutnya ini disertai dengan ilmu, disertai dengan pengagungan, disertai dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendorong dia untuk melakukan perintah dan mendorong dia untuk meninggalkan larangan. Kalau kita memperhatikan definisi ini, kita bisa membedakan antara khauf, rahbah dengan khasyah. Tiga jenis ibadah ini, khanafidin a'azakumullah, khauf, rahbah menggunakan hak, dan khasyah itu sama secara garis umum. Sama-sama memiliki rasa takut. Namun mereka berbeda pada beberapa sisi. Kalau khauf itu semata-mata takut. Kalau rahbah kontinu. Sifat takutnya, rasa takutnya tertanam dalam jiwanya terus-menerus. Kalau khasyah didasari dengan ilmu. Ada nilai lebihnya. Ketika dia takut kepada Allah, dia tahu siapa yang dia takuti. Dia tahu bagaimana kedudukan Allah. Dia tahu bagaimana kemurkaan Allah kalau seandainya dia meninggalkan perintah dan menerjang larangan. Ada rasa, ada ilmunya. Ada rasa tunduk dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya khasyah. Kemudian pembahasan yang berikutnya, perbedaan antara khauf dengan khasyah. Perbedaan antara khauf dengan khasyah. Dikatakan oleh para ulama, ada beberapa perbedaan antara khauf dengan khasyah. Di antaranya, yang pertama, khasyah adalah rasa takut yang disertai dengan ilmu. Rasa takut yang disertai dengan ilmu dan pengetahuan akan pihak yang ditakuti. Rasa takut yang didasari dan disertai dengan ilmu dan pengetahuan akan pihak yang ditakuti. Dia tahu siapa yang dia takuti. Bagaimana resikonya kalau seandainya dia melanggar atau tidak sesuai dengan pihak yang dia takuti. Itu khasyah. Adapun khauf, khauf itu lebih umum. Khauf lebih umum. Bisa jadi dia takut karena dia memang tahu siapa yang ditakuti. Bisa jadi pula dia takut dalam keadaan tidak tahu yang ditakuti ini siapa. Gak jelas apakah ada resikonya atau tidak. Itu khauf. Jadi dari perbedaan yang pertama ini kita bisa menilai khasyah itu lebih khusus. Khasyah itu tingkatannya lebih khusus daripada khauf. Nah, perbedaan yang kedua, khasyah sebab munculnya adalah karena kedudukan pihak yang ditakuti. Khasyah itu muncul sebabnya adalah karena kedudukan pihak yang ditakuti. Yakni karena memang pihak yang ditakuti memiliki kedudukan, memiliki kekuasaan yang memang layak untuk ditakuti. Adapun al-khauf lebih umum. khauf lebih umum. Terkadang dia merasa takut dari pihak yang tidak jelas. Apakah dia memang memiliki kedudukan atau kekuasaan, atau bahkan orang itu takut dari orang-orang yang tidak layak untuk ditakuti. Secara kedudukan, justru yang ditakuti lebih rendah daripada yang takut. Nah, dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang lain yang disebutkan oleh para ulama antara khauf dengan al-khasyah, yang semua perbedaan itu menunjukkan kepada kita bahwa sifat al-khasyah itu lebih khusus daripada sifat al-khauf. Al-khauf itu umum cakupannya, yang lebih khusus dari khauf adalah al-khasyah. Kemudian pembahasan yang berikutnya, macam-macam al-khasyah. Macam-macam al-khasyah. Secara umum, macam-macam al-khasyah itu sama dengan macam-macam al-khauf. Jadi kalau kita membuka kembali lembaran sebelumnya yang menjelaskan tentang al-khauf, macam-macamnya itu bisa diterapkan pada al-khasyah. Di antara macam al-khasyah adalah yang pertama, khasyah tabi'iyah. Khasyah tabi'iyah, takut yang sifatnya tabiat, pembawaan. Dan ini masing-masing kita pasti memiliki rasa takut. Karena dengan rasa takut inilah, itu sebagai modal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua hamba itu pasti memiliki rasa takut. Takut yang sifatnya tabiat. Di antara jenis khasyah juga adalah al-khasyah asy-syar'iyyah. Al-khasyah asy-syar'iyyah. Khasyah yang syar'i. Khasyah yang ibadah. Sifatnya ibadah. Bagaimana itu? Yakni dia takut hanya kepada Allah, yang membuat dia melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu khasyah yang syar'i dan bernilai ibadah. Takut hanya kepada Allah yang mendorong dia untuk melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Termasuk juga dari jenis al-khasyah adalah al-khasyah asy-syirkiyah. Al-khasyah asy-syirkiyah. Khasyah yang bernilai syirik. Bagaimana itu? Dia takut kepada selain Allah. Takut kepada selain Allah, yang membuat dia mengagungkan yang ditakuti dan menyembah pihak yang ditakuti. Ini namanya khasyah syirkiyah. Dia takut kepada orang yang mati. Kemudian karena rasa takutnya ini, dia minta-minta kepada orang yang mati, menyembah orang yang mati, berlindung kepada orang yang mati. Atau dia takut dengan pohon. Ada pohon ini, pohonnya sangat besar, ya, tinggi pohonnya saja itu melebihi tower-tower, ya, tower-tower telkom, tinggi. Besar batangnya itu bisa dipegang 10 orang. Akarnya di mana-mana. Terus pokoknya kalau lihat pohonnya angker, ya, takut dia dengan pohon itu, pohon keramat. Akhirnya dia beribadah kepada pohon itu, sujud di hadapan pohon itu, meminta-minta kepada pohon itu, wa ila akhir. Ini semua adalah khasyah asy-syirkiyah, rasa takut yang dilarang, syirik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala takhshawhum wakhshawni." Jangan kalian takut kepada mereka. Takutlah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan ibadah yang selanjutnya, yaitu al-inabah, insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang.